pokoknya menungso sak dunia iki salah ndelok awake, salah ndelok menungso, salah ndelok alam semesta, dan salah ndelok Gusti Allah, ya. Itu sejak abad 14. Dan sekarang puncak kesalahan itu. Wis to kon gawe opo ae mesti bubrah saiki iki. Wis to. Gak usah ngomong NKRI gagal mati wis kan organe saiki. Ya. Karena sejak angka 100 dia sudah salah. Lorone mesti meleset, telune mesti meleset. Salahnya itu apa? Misalnya karena institusionalisasi, kemudian ada penggolongan, ada dikotomi, ada madhab dan seterusnya. Tiba-tiba kita mengatakan, kita berpikir bahwa Islam itu sebuah pilihan, ada pilihan yang lain. Kalau kita perdalam lagi, tauhid itu dianggap pilihan. Itu berarti ada pilihan yang lain. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kon nalika kate mlayu nang ndi kon? Tidak ada pilihan. Meskipun kamu tidak mau tauhid, kamu tidak bisa tidak tauhid. Gitu loh. Masalahnya gegermu ndek kene ta ndek kono ngono tok. Kon ngadepi ndek ngadepi kono, tapi kon mesti katut. Nah, itu nanti berakibat pada cara berpikir, berakibat pada metodologi ilmu, berakibat pada tata akademik, berakibat pada tata kelola, berakibat pada pembangunan, berakibat pada apa namanya parpol-parpol, berakibat pada orientasi pembangunan dan seterusnya. Gampangane ngene. Aku wis tak gampang-gampang wae jek angel ancane sudah sekian ratus generasi kita salah. Jadi misalnya kita itu sekarang nih, kita ini apa? Materialisme. Terus lawannya adalah apa? Spiritualisme gitu ya. Itu kita bikin lawan. Dunia akhirat. Gelap terang. Itu kan dikotomi semua. Nyun sewu yo nek tak terusno, api elek barang yo salah. Salah nek kon dikotomi ku salah. Kira tok ngeluh kan muga-muga gendeng. Tak terusno iki. Gini loh. Kalau di Ma'iyah awal-awal saya pernah mengatakan hidup itu merohanikan diri. Bukan ada hardware, ada software, enggak. Hardware itu bagian dari software. Hardware itu adalah tampakan yang paling sederhana dari software. Yang disebut jasad, jasmani, jahr, ya. Itu sebenarnya adalah yang terjangkau oleh yang paling sederhana dari software manusia. Misalnya panca indera. Terus kalian menyangka bahwa Quran itu mushaf itu. Kalian menyangka bahwa iku gula, iku banyu. Itu tampakan, bukan benar-benar banyu. Jadi misal ini, Anda punya uang 100.000. Bagaimana cara merohanikan? Pakailah uang 100.000 itu untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kalau engkau disukai oleh Allah dengan 100.000 itu, maka kamu akan terseret oleh magnet Allah, sehingga kelak kalian akan mengalami yang namanya tauhid, karena kalian berproses untuk tauhid. Kita bikin negara, kita bikin sistem nilai, kita bikin ideologi, bahkan bikin hukum positif. Semua itu kita rohanikan. Caranya merohanikan adalah menggunakan semua jasad, benda, uang dan semuanya itu untuk yang diridhoi Allah. Iki cik gurung tutuk ya. Ngene wis. Jawa wis. Ana sing jenenge sukma nguntal raga. Ya. Tapi tidak ada yang namanya raga nguntal sukma. Tidak ada jasad menelan roh, yang ada roh menelan jasad. Karena pada hakikatnya jasad itu hanya tampilan yang paling konyol dari roh. Kan roh contoh nih jasad apa? Sukma nguntal raga. Roh contoh nih. Nyai Roro Kidul wis meneh wis. Nyai Roro Kidul ku saudara kembar, ku adik ini Kiai Sabu Jagat. Jadi sing mbak, ono limo, dulur limo, satu Kiai Sabu Jagat, terus Nawang Wulan Nawangsih, rek loro iku Kanjeng Ratu Kidul, sijine Nyi Roro Kidul, terus ono telu meneh. Itu hidup, itu mereka dulu yang mengasuh Yesus. Angel meneh iki. Angel. Tegen dengar arek susah ya kita. Artinya yang namanya sukmo nguntal rogo itu adalah Anda meroh, Anda menjadi roh dengan raga Anda, ngerti ora? Wis ngene wis. Berat jenis itu apa? Berat jenis itu kan apa Mas? Satuan. Jadi berat jenis itu misalnya watu, piye Mas? Jelasone. Minyak karo banyu. Ya. Abot apa? Abot minyak. Minyak selalu di atas permukaan air. Okay. Dalam silat Anda tahu ilmu meringankan tubuh. Nek wong wis meringankan tubuh sempurna, masih punya BD enggak? Masih punya berat jenis enggak? Dia akan terserap oleh gravitasi apa tidak? Minimal yo nek teori fisik aku yurung tahu sih jadi apa sih nih? Meringankan tubuh tambah lemu ngene. Apa kalau teorinya kalau badannya terasa ringan berarti efek gravitasi terhadap dirinya semakin kecil. Semakin kecil. Iya, berarti berat jenisnya. Jadi kayak kapas. Ya. Dalam ilmu silat kalau Anda puncak ujian main pedang adalah Anda bisa memotong kapas, bukan memotong kayu. Kalau kapas melayang, kamu potong, kapasnya tidak berubah gerakannya, tapi dia terbelah. Itu baru main pedangmu bagus. Meringankan tubuh adalah Anda membebaskan diri dari gravitasi. Kamu itu ya, membebaskan diri dari bobot. Bobot itu sifat benda. Kalau roh, dia tidak punya sifat itu. Nah, sukmo nguntal rogo itu artinya Anda, jasad Anda itu diserap menjadi ringan, menjadi seolah-olah tiada tadi itu. Menjadi tidak ada, karena sudah bergabung dengan roh itu yang namanya tauhid. Ya apa yang jelas nona angel banget ini. Rodo, aku khawatir arah itu sinau temenan gue. Maksud saya gini loh teman-teman sekalian. Kita ini keliru ngelihat hidup ini, kita ini keliru. Sejak abad 14 ada masa pencerahan, terus kita disuruh ngelihat hidup kayak sekarang ini. Terus mari ngunu sampai ke tingkat ada Islam radikal, ada Islam liberal. Itu semua omong kosong. Itu semua memecah yang namanya tauhid. Teman sekalian. Jadi Ibnu Arabi atau siapapun sufi-sufi Syekh Siti Jenar atau siapapun, itu bukan soal ilmu. Ilmu itu kan jarak. Itu soal bahwa Anda bergabung dengan Allah di roh Anda. Anda tidak bisa bergabung hanya mengandalkan jasad Anda. Anda harus meruh. Anda harus, kalau lagu adanya megat roh. Megat roh itu artinya bukan rohnya dipegat, tapi jasad Anda itu ditaklukkan oleh roh Anda. Aduh, dukur banget ya, aku bingung. Jangan aku karepku gampang-gampang loh, gimana. Pokoknya rohanisasi lah. Rohanisasi, hidup itu rohanisasi. Kamu, semakin kamu stres, karena kamu itu diberati oleh hidupmu. Maka kamu stres. Kamu terbebani, kan gitu bahasanya, terbebani. Yang beban itu pasti jasad. Yang beban itu pasti materi. Nah ini salah tujuan wong urip sak dunya iki. Salah tujuan. Ya apa ya? Kate tak terusno tapi tambah ngowoh ngene arek-arek. Oke, tak balening sukmo nguntal rogo. Ya, ya. Sukmo nguntal rogo itu artinya di makyah ini teman sekalian, Anda menjadi lebih berat apa lebih ringan? Karena Anda sedang mengalami sukmo nguntal rogo pada tahap-tahap yang terus berkembang. Iku ojo serem-serem, ojo ngok, jangan bicara institusi atau lembaga kebatinan. Oh, iku lo, bebaskan dulu dirimu dari semua itu. Enggak ada NU, enggak ada Muhammadiyah, bahkan enggak ada Islam dalam tanda petik. Islam itu sebenarnya inisial, partisi nek di hardis itu partisi ceprom lah ya. Supaya kita bisa bikin apa jenenge? Apa yang berang jenenge, Bro? Komen. Komen lain, ya, ya. Tapi jangan menyembah cepromnya itu. Itu kan cuma jalanmu untuk mengenali. Nah, sosial, bener gak, Bro? Bener ini zaman dosir ana sing ngalami iki. Eh? Iki zaman window kabeh pisan. Oh iya iya iya, oke. Wis window kabeh ya. Ya tapi kan tetap ada anu Bang, ada partisi E D C kan gitu. Nah, dalam waktu dos dulu disebut ceprom. Jadi dulu window itu kalau booting itu nanti dos dulu baru ada ceprom slash ya titik dua slash terus Anda ketik Windows baru keluar window-nya kan gitu waktu dulu ketika masih pakai dos. Maksud saya Islam itu ya cuman C-nya tadi itu. Terus saiki jenenge iki dadekno agama. Padahal hakikat agama tidak Islam tapi tauhid. Lho ngerti gak? Jadi yang penting dirimu itu mentauhid, dirimu itu menyatu. Kamu jangan menjasad terus. Muga-muga engko cukul dhewe ya rek ya. Karena ini yang membuat kalian berat. Ini yang membuat Indonesia itu coba tujuannya materialisme, merasa ketinggalan dari Korea, dari Jepang, dari Amerika tentu. Tujuannya itu betul-betul berhala materialisme di Indonesia ini. Dan kerjaannya tiap hari sambat soal materi. Ya rakyat, ya pemerintah, sampai uang haji loh katanya gak infrastruktur. Saking melarate. Jadi kene iki wis nyembah materi, materi ini gak gelem disembah. Akhirnya utang-utang nang Cina nang sendiri kan gitu. Orang yang paling celaka adalah penyembah berhala yang berhalanya tidak mau disembah. Siapa ini? Nah itu Indonesia. Sampai utang berhala lah, wes mas. Gitu loh mas. Nah berhala itu lambang dari lambangnya berhala itu ketika Tuhan diwujudkan secara jasad, kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Padahal Tuhan itu kutub lain dari jasad. Ya tajasid. Ya. Dan di dunia ini orang menyembah yang dia sebut Tuhan itu bisa digambar coba. Bisa digambar, bisa dipatung. Bisa dunia itu deh. Terus berharap apa sama manusia yang salah ilmu, salah pandangan, salah. Tidak bisa berharap apa-apa. Jadi kamu wa ila rabbika farghab. Kamu tidak usah nunggu negara ini merdeka untuk merdeka. Kamu tidak usah menunggu negara ini sejahtera untuk sejahtera. Kamu mencari kesejahteraanmu sendiri bersama Allah. Kan begitu. Sabrang nanti saya minta menjelaskan gini. Ada kritik kepada saya dan Ma'iyah sangat bagus. Ada orang yang tidak mau ikut Ma'iyah dengan alasan seperti ini. Ini sebelum Cak Fuad. Kalau Ma'iyah itu grup apa kelompok tarekat saya ikut jelas kalau tarekat. Tapi bukan. Oke, kalau bukan tarekat Ma'iyah itu kalau dia itu gerakan sosial saya ikut. Tapi bukan gerakan sosial. Tidak ada panduan, tidak ada agenda, tidak ada tujuan, tidak ada target politik gitu. Bukan gerakan apa-apa, maka dia tidak menemukan ada apa. Kenapa ikut Ma'iyah? Wong duduk gerakan sosial juga bukan tarekat. Kalau tarekat kan gerakan batin. Kalau gerakan sosial maksudnya gerakan fisik, teknis, kenegaraan dan seterusnya. Maka dia tidak ikut Ma'iyah. Gitu. Nah, Sabrang terus menjawab. Tolong Brang dikit. Soalnya gue biar jawab soalnya. supaya Anda tidak dikotomis ya dunia akhirat tadi. Sekarang ini akhirat, Rek. Saiki iki wis akhirat. Cuma pada tahap dunia ketiga. Iya ta, Kak? Saiki iki fayakun sedang terjadi. Mungkin jik awal dari ya, gurung sampai kaf, durung sampai wawu, durung sampai nun, ngono lho. Ngerti gak? Iso, kalau Anda rohania, Anda bisa membayangkan ini. Tolong, Bro. Yang gerakan sosial dan terikat. Tak kayak background rodok dawa, nyambung-nyambungnya itu tadi. Oke. Mboten ono mongki. Iya, nanti Cak Fuad biar menyimpulkan seluruhnya ya. Nggih, karena saya sangat tertarik dengan konsepnya Pak Nur Somad juga dengan bahwa agama itu sangat perlu transformasi. Nyun sewu nek nambahi mumet. Nek saya mencoba bercerita sama persis seperti yang diceritakan Cak Nun, tapi dengan perspektif yang berbeda. Yang tentang ngomong tauhid itu tadi. Kalau saya melihat dari peta yang saya miliki, dunia apa ilmu dan segala macam kuwi bentuknya kaya piramid. Seperti piramid. Di mana ujung atasnya itu tauhid. Semakin ke bawah dia punya semakin ekspresi yang berbeda-beda. Punya semakin apa namanya? Bentuk yang berbeda-beda. Semakin naik semakin hakikat, semakin apa namanya? Semakin menyatukan konsep-konsep yang berbeda. Saya sangat setuju dengan bahwa misalnya baik buruk rauno baik buruk itu. Baik buruk itu hanya ada konsep itu ketika kita punya limitasi terhadap pengetahuan. Misalnya contohnya mata ini cah cilik apik apa elek? Tak kayak contoh, minta mata ini cah cilik orang no sebabe, gue ketemu mata ini cah cilik bleh, jeret, ngono mati, apa elek? Elek, tapi kak ono nabi sing lakoni gue lo. Kita nggak bisa ngomong itu buruk karena perspektif kita tidak tahu sebuah pengetahuan di mana itu akan berakibat baik. Jadi baik buruk itu berdasarkan pada limitasi pengetahuan. Jadi limitasi pengetahuan dasar paling dasarnya lahir dari yang namanya menurut saya itu bias manusia. Manusia itu punya bias yang sangat banyak luar biasa. Saya kira contoh ngomong ini, di bandem watu loro ora. Takon, sing nang utekmu watune gedene sepiro? Sak kepel? Luwe. Sing dibayangannya sak kepel sapa? Oke, sak kepel. Ono sing watune sak aku ngono. Ono sing bayangke atau watunya kecil. Nah, ketika saya ngomong di bandem batu, ini kan ada bias nih di kepala masing-masing manusia lagi. Batunya seberapa besarnya? Di bandem, jaraknya 3 kilo apa 2 cm. Nah, itu informasi yang tidak teliti tersebut, itu membuat manusia punya bias. Punya bias terhadap informasi. Dan bias itu yang membuat kita beda satu sama yang lain. Dan setiap generasi itu punya bias yang berbeda-beda. Memahami sekitarnya karena peradabannya tumbuh sehingga biasanya berbeda. Misalnya 50 tahun yang lalu gue tak ngenekke nesu apa ora? Hah? Gue wis ngerti apa ngene iki apa? Saiki gue nesu nek tak ngenekke iki. Anda punya tahu kalau gini ini apa namanya? Menghina dari mana? Itu bukan budaya kita. Anda mendapatkan satu bias lagi karena pengetahuan Anda melebar. Ya ora? Paham maksud saya ya. Nah, padahal ngene sarura. Nek kita malah menghina ngene iki. Nek bagi yang wong bule, ngene iki ra menghina wong dolanan karo cah cilik, tak jikuk urungmu ki, urungmu ngono ki jarene ngene iki. Jikuk cah cilik nek guyon karo cah cilik. Aku jajal guyon karo cah cilik ngono dikaplok bapake. Urungmu gundulmu, urungmu jarene. Nah, betapa yang kita lihat ketika peradaban berubah, bias manusia berubah. Nah, agama sangat membutuhkan transformasi karena bias manusia itu bukan informasi utamanya untuk menuju piramid yang lebih ke atas tersebut. Makanya kita perlu redefinisi terhadap bias-bias manusia. Padahal untuk tauhid, untuk mencapai ke sana kita harus menghilangkan bias manusianya. Karena bias manusia itu lahir dari badan, dari peradaban, dari wadak itu tadi. Paham gak maksud saya? Ya, bias. Betapa sangat berbahaya yang namanya bias. Satu kalimat itu sangat bisa membuat asumsi, bikin kita marah, begini segala macam. Padahal itu bias konsep kita, bukan core informasinya. Semakin kita bisa menghilangkan bias, semakin kita bisa bersih dan semakin bisa tidak ada apa jenenge? Semakin bisa apa? Jarine Cak Nun mau meringankan tubuh. Karena tidak ada yang memberatkan adalah bias-bias itu tadi. Saiki orang duwe duit, yo orang duwe pacar misalnya. Berat enggak? Yo nek kancane duwe pacar kabeh kowe dhewe sing ora duwe pacar, rasane yo abot. Nek sak geng ra jomblo kabeh, yo enggak begitu berat karena dalam penderitaan semakin banyak teman semakin berkurang penderitaannya. Nah, kan masalahnya pada biasnya, bukan pada punya pacar atau enggaknya, kan gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya bias ini. Kita tidak bisa menembus apapun kalau kita masih terpengaruh oleh bias-bias. Bagaimana menghilangkan bias? Menghilangkan dulu manusianya. Konsep-konsep itu nanti dulu. Nah, ini tadi saya pengen menjawab Cak Nun ini tadi. Ma'iyah itu bukan gerakan sosial. Ma'iyah itu bukan torekot. Dia pakai kalimat itu dengan bias atau tidak? Kan dia punya konsep dalam dirinya. Ada bias dalam kepalanya bahwa gerakan sosial itu seperti ini loh. Torekat itu seperti ini loh. Dan dia kalau dalam rumusnya Pak Nur Soma, dia tidak melakukan transfer. Gini, coba kita bikin padanan. Bias itu maksudnya misalnya kalau dalam Islam takhayul. Takhayul. Jadi something, sesuatu yang dikhayalkan di sini. Meskipun diakui sebagai ilmu, terminologi, dan tapi jangan-jangan itu khayal. Sama dengan saya bilang dulu mencontohkan, kamu kok hidungnya pesek? Gitu ya. Itu kan kasusnya bukan hidungmu, kasusnya adalah pikiranmu berpendapat pesek itu elek, kan gitu. Maka kamu tersinggung ketika disebut pesek. Seandainya dulu yang ditanam itu pesek adalah cantik, Anda pasti senang. Nah, itu yang disebut bias atau khayal ya. Takhayul itu yang sesuatu yang dikhayalkan ke dalam dirinya, itu ya satu. Untuk lebih memperjelas yang diomongkan Sabrang, transformasi itu terus menerus kita melakukan modifikasi ya. Kalau dalam bahasa kita kan jelas toh, mosok pari kok kerakoti, ya ditransformasi jadi beras. Mosok beras kok kremus, ya ditransformasi menjadi sego langun. Mosok sego tok, ya digawe sego kebuli, sego goreng, sego kuning, ya sego kucing, ya sego tiwul, ya itu transformasi. Nah, teman-teman sekalian, yang disebut gerakan sosial oleh Sabrang itu kan tahap tertentu dari proses terus-menerus yang disebut transformasi ini ya. Transformasi itu dalam bahasa Islam hijrah, ya Ustaz ya. Hijrah hajaru innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya Pak Muzamil, nah ini kewajian Pak Muzamil, ini ayatnya jelas. Tahu gak transformasi? Dari Indonesia yang dulu belum bernama Indonesia, Pak Agus Sinyoto sudah menjelaskan dari siapa yang pertama menyebut nama Indonesia itu ada sarjana Jerman sama Swedia dan seterusnya, lupa saya. Tapi pokoknya kita mengalami transformasi. Jadi contoh-contoh transformasi misalnya demokrasi itu bagian dari bias. Ya. Terus bias itu sudah menguasai kita sedemikian rupa, terus ono parpol. Nah, ini loh yang disebut gerakan sosial itu demokratisasi, itu gerakan sosial. Ada Gerindra, ada PDIP, itu tahap hijrah atau transformasi yang menanamkan takhayul. Muhammadiyah NU itu salah satu contoh dari tahap transformasi yang ternyata merupakan bias atau bisa menjadi takhayul. Kan gitu kira gitu ya, Bang ya. Ya toh? Atau proses transformasi penting. Cuman ya, resikonya itu menjadi takhayul. Ya. Gitu manusianya yang lemah. Nah, manusia harus transformasi karena dia tiap hari harus membebaskan diri dari ketika ide barunya tadi sudah menjadi bias. Anda harus bebas. Sekarang kita dikasih bias baru. Islam radikal, Islam Nusantara, Islam moderat. Itu bias-bias baru. Takhayul-takhayul baru. Dan Anda membebaskan diri dari itu semua. Betul enggak? Nah, sekarang masalahnya kalau transformasi itu bermakna perubahan. Kalau perubahan kemudian bermakna solusi. Betul enggak? Transformasi itu berubah. Dan perubahan itu produknya adalah solusi. Sekarang saya tanya. Apakah parpol-parpol di Indonesia memberi solusi terhadap masalah-masalah Indonesia? ataukah menambah masalah. Sekarang gerakan sosial yang sifatnya non politis formal, misalnya ormas, Muhammadiyah, MTA, Persis, LDII, NO dan sebagainya, nyun sewu, menjawab masalah Indonesia enggak? Benar berusaha menjawab. Benar, ya. Berpikir enggak untuk menjawab masalah? Dalam yang kita ketahui selama ini, berpikir enggak untuk menjawab masalah? Pada limitasinya. Ataukah dia mengemis kepada masalah ini? Dia malah nempel untuk menjadi bagian dari masalah. Kan ini biasnya, kita harus merdeka dari itu secara objektif. Teman sekalian. Nah, Ma'iyah, kenapa bukan gerakan sosial dari frame bias tadi itu? Karena Ma'iyah ingin menemukan formula transformasi yang bisa menjawab masalah Indonesia. Kan begitu. Karena yang selama ini merupakan gerakan sosial, terbukti sampai hari ini tidak bisa menjawab masalah. Kalau Indonesia tidak bisa dijawab oleh Ma'iya, minimum awakmu wis mulai rodok luwe pinter jawab masalahmu dhewe ya taga. Dan nanti Tuhan nagenya ya cuman itu kok. Transformasi pribadi kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yes. Sebelum Cak Fuad, terakhir. Dari soal, jadi wis ngerti ya bahasane ya, transformasi hijrah. Dan itu terus-menerus kata Krishnamurti, seorang filosof India, setiap detik kita mati dan setiap detik berikutnya kita lahir kembali. Ya. Terus-menerus kita lahir, terus tiap hari. Maka harus siap bahwa kebenaranmu jangan jadi bias, karena benermu hari ini bisa tidak benar besok pagi. Karena kamu melebar, kamu mendalam, betul enggak? Jadi ojo mempertahankan kebenaran. Kebenaran cuma satu. Itu kebenaran. Pak Muzamil tolong juga. Di Al-Quran selalu disebut Al-Hakku Mirrobika. Selalu Al-Hakku itu Mirrobika. Jadi kebenaran itu tidak ada pada manusia, tapi limpahan dari Allah. Ya. Dan itu adalah alat, bukan monumen dan bukan ikon atau bukan identitas. Kebenaran itu bukan identitas. Kebenaran itu alat untuk supaya kamu transformatif, supaya kamu bijaksana, supaya kamu kompatibel terhadap masa depan, supaya kamu apa namanya persuasif terhadap keadaan-keadaan. Gak apa-apa. Anda harus ini mana kira-kira ya. Iki kalau mau sehat supaya tidak gemuk, masih umur 39 sudah gemuk karena tidak bagus. Nah, transformasi itu kemana, Ustaz? Min aina wa ila aina. Hulunya di mana, hilirnya di mana? Itu yang saya sebut rohanisasi. Tauhid itu proses transformasi supaya Anda nanti menyatu dengan Allah, sehingga Anda harus terbiasa meniadakan diri. Terbiasa kamu jangan berhenti pada jasadmu. Mulanya aku tak buat kabeh. Oke. Gini Mas, saya disebut kiai kan aku selalu ojok tarik kan gitu. Kenapa? Saya takut jadi bias. Aku tak bebas saya, aku tadi koncomu, tadi bapakmu, tadi mbahmu, lebih simpel. Itu bias yang masih selamat lah. Ya. Saya sama Mbak Fia ke Hong Kong, ke Korea itu ya statusnya aku bapak nih, Mbak Fia ibu nih. Bukan hubungan profesional dan seterusnya. Jadi pemadam kebakaran itu salah satu contoh bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah kanak-kanak. Wis tuwa ya kaya apa seneng toet-toet kan gitu ya. Oke. Dari mana ke mana transformasi kita langsungkan atau hijrah? Allah sudah sangat menjelaskan wa man kana hijratuhu ilallah war rasul Fahijratu ilallah wa rasul, artinya hijrah itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemungkinan lain. Tidak, itu bukan soal pilihan. Masih kon kafir, kok tutup kuno kon. Cuman posisimu terbalik gitu dong. Tapi kon tutup kuno. Dan tidak ada jalan lain. Nah, sekarang saya kasih contoh konkret. Bahwa transformasi itu adalah dari jasadmu ini menjadi rohmu gitu loh gampangannya. Maka semua benda, semua jabatan, semua uang, semua apa yang kamu miliki itu rohanikan. Jadikan sesuatu yang kompatibel terhadap eksistensi Allah, ridhollah. Lagi aku takutnya, Pak. Apal Pancasila ya? Apal Pancasila ya? Jasmani itu hardware, rohani itu software, ya. Aku nyaluk Pancasila sila keberapa yang hardware? Sing hardware, sing materi. Sing jasad. Limo iku. Sing benda. Yang mana yang menjelaskan dan mencita-citakan benda dari Pancasila? Yang mana yang hardware? Coba sila pertama. Ketuhanannya Maha Esa, software apa hardware? Kemanusiaannya adil dan beradab. Software. Persatuan Indonesia. Hardware. Orangnya hardware, tapi persatuannya? Gini deh, gula hardware, legine. Iso kon delok legine. Raine hardware, ayune software. Ayune gak ketok, sing ketok hardware. Makanya jangan menangkap kecantikan disangka kecantikan adalah wajah itu. Bukan, kecantikannya tidak kelihatan dia software. Jadi persatuan Indonesia itu adalah satu sifat pada hardware, tapi sifatnya sendiri tidak kelihatan sebagaimana gula, sebagaimana manis pada gula, asin pada garam. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan dan wakilan, hardware atau software? Hardware atau software? Itu kan sifatnya toh. Ini ada perwakilan, sifat, bukan orangnya. Jadi software toh. Dan puncak tujuan orang berpancasila adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hardware atau software? Keadilan sosial, bukan kesejahteraan sosial, bukan kekayaan, bukan kemakmuran, tidak ada disebut. Tapi keadilan sosial, keadilan itu kan sifat yang paling mendasar dari perhubungan antar manusia dan alam. Betul enggak? Software atau hardware? Jadi saya tanya sama Anda, presiden sampai lurah, seluruh pembangunan Indonesia, seluruh yang dilakukan oleh semua presiden Indonesia itu sesuai dengan Pancasila atau menentang Pancasila? Aku takon saya. Mereka itu menjalankan Pancasila atau mengkhianati Pancasila? Jelas ya. Saya ngomong kon lho sing mengkhianati. Masih aku ya setuju. Wong anjene iya ya. Ngerti ya Mas ya? Ngerti ya Mas ya? Itu sudah jadi pintu aja deh, nanti Anda tinggal masuk. Sudah cerita Pancasila itu tidak ada soal kemakmuran. Apakah kita anti kemakmuran? Ora. Bukan anti kemakmuran. Tapi poinnya pada keadilan. Bapak kerjanya cuman supir angkot. Tapi punya anak lima, disa-isakno nyekolano adil kepada anaknya. Lebih bagus mana dengan menteri atau pengusaha besar punya anak, ya. Tapi belum tentu adil dengan keluarganya umpamanya. Jadi yang lebih penting itu adilnya apa makmurnya atau kayanya. Jadi tujuan Pancasila kan sangat rohaniah. Lima-limanya itu rohaniah. Dan seluruh yang kita lakukan di Indonesia ini jasmaniah. Betul enggak? Lah kok ngunuhani ngaku Pancasilais? Aslinya kan ngisingi Pancasila itu. Trotok-trotok tae. Tak kayak cabang contoh aja. Karena saya akhir-akhir ini ngurusin Borobudur ya, bukan karena saya pengurus Borobudur, tapi karena ada banyak masalah di sekitar Borobudur sampai demo besok siang itu. Tapi sudah saya fixkan semua, kecuali nanti ada yang subversi, dan kita sudah pasang semua kendali. Mudah-mudahan teman-teman Ma'iyah dari Semarang, Magelang, Jogja, Temanggung mengepung di sana untuk menjaga keamanannya semua. Dan ini urusan kenegarawanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, bukan urusan politik, bukan urusan institusi agama, gitu ya. Singkat kata, Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam, tapi karena dicolong. Ndase dicolong, jadi itu bukan ndak utuh namanya, itu mergo dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dolek ana gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi jek ana. Kira-kira iki, jek ana tak 14 abad lagi. Aku takon, jane arsitek di abad 7 itu karo arsitek saiki pinter ndi? Saiki kelompokno arsitek sak Indonesia kon nggae Borobudur iso tegak. Kan orang dulu dituduh gak duwe bego. Gak duwe sing gede-gede kok gawe ngene-ngene kok ya. Saiki manual wis nggae Borobudur saya. Nglumpuk kono, IO-ne sapa kono? Kamu tahu berapa juta kubik batu? Jadi itu satu satuan batu sekitar 50 cm kali 50 cm, ombone sak ini, dukure sak ini. Itu oleh nggawa mendukur iku biyen ya apa? Apa diwangkut ngono. Terus carane ngeletno iki lho, carane ceke solid iku ya apa? Sak pitulute banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib. Tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohaniahnya. Kira-kira Borobudur itu nek gawe ngono biayane piro, Pak Suko? Nek jaman saiki ngono. M apa T? T ya. Golek watune lho ndek endi? Kon rono kon. Golek watune tok lho ndek endi? Ya, ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada Anda. Upama Borobudur itu katakanlah enggak ini 5 triliun rupiah ya. Sekarang mungkin enggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang ngontrol, dan masyarakat dan majelis ulama membuat gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual. Saiki wong gelem gawe gedung duwe akeh lak gawe mall. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gawe ekonomi gelem ngetokno duit piro ae wong golek badhe. Tapi mungkin enggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi. Agak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin Borobudur atau kita sekarang? Kan gak mungkin itu terjadi sekarang. Belum lagi mas, saya tuh curiga sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur, sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. Jadi berapa pemerintahan dan konsisten 75 tahun itu Rasulullah 64 tahun ya, 75 tahun itu pokoknya pembangunannya ngunu yang ngunu diterusno karo penerusnya. Saiki ono ngono. Ono bupati nerusno proyeke bupati yang kemarin. Ono. Kan enggak ada. Ono menteri kebudayaan nasional nerusno programe sing wingi. Mesti ganti-ganti. Nah, iki tuh 75 tahun Borobudur iki. Berarti yang lebih beradab siapa? Mereka apa kita? Yang lebih matang politiknya siapa mereka apa kita? Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Ma'iyah itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi. Tujuannya adalah perohanian diri kita. Kan gitu. rohanian lu gak terus kono ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu, semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania, yang menuju ridho Allah gitu loh. Sebenarnya gampang aja. Itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cetoy ya. Dengan begitu enak, enak. Saiki nek ana wong korupsi, Indonesia marah kenapa kok? Marah pada apanya dari orang korupsi? Mencuri uang negara, ngono toh? Dadi kan pada uangnya toh yang dia gelisahkan. Dia tidak menggelisahkan pencurinya. Karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ana uang kok nyolong saknone rek. Ayo diselametno dengan cara ditangkap, dihukum, kan gitu. Itu dalam rangka menyelamatkan. Menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duwike kan gitu. Bukan menungsone yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani, teman sekalian. Kira-kira ngono ya. Iki wis wah tambah nemen wis jam loro ya. Satu nomor bersama Cak Fuad juga. Atini ya. Atini naya wakoni walghina. Setelah itu kita persilakan Cak Fuad dan nanti di akhir nanti Pak Muzamil sama Sabran. Nyun sewu Cak Fuad. Engko iki, Pak. Mas Islami jajar ini. Jangan sampai Pak Muzamil ikut berpartisipasi di bidang-bidang yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabi ajma'in mabad. Teman-teman jamaah mayah, bang-bang wetan, rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa hadir pada malam yang sangat penting artinya bagi kita semua sehubungan dengan 11 tahun pengajian Bambang Wetan ini. Kita melihat bahwa keadaan Indonesia, keadaan umat Islam pada masa sekarang bisa kita katakan tidak lebih baik dibanding dengan pada saat lahirnya Bambang Wetan. Untuk tidak mengatakan lebih buruk. Oleh karena itu, maka pengajian ini harus diteruskan. Tapi di sisi lain kita bersyukur karena melihat perkembangan dari pengajian-pengajian kita, baik Bambang Wetan maupun yang lain-lain, mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa dan itu harus kita syukuri. Pada kesempatan ini saya ingin merespon yang pertama tadi disampaikan Cak Nun mengenai apa yang dinyatakan oleh Cak Rahmat. Ya. Sebenarnya itu hanya masalah akhlak aja. Ya. Jadi Cak Rahmat boleh dan mungkin bagus memuji Cak Nun, memuji keluarga saya. Tapi saya tentu harus mengatakan mbok wis gak usah muji-muji. Kan gitu. Ya. Seperti Nabi Muhammad SAW yang merupakan sayyidu nas, ya, sayyidu Bani Adam. Tapi ketika para sahabat memanggilnya dengan ya sayyidina, ya sayyidi, maka beliau mengatakan la tusayyiduni. Ya. Jadi itu aja, jadi ya tidak salah rahmat memuji, tapi juga tidak salah kalau saya mengingatkan jangan memuji. Ya itu namanya akhlak saja. Ya kan biasa kan kita ini kan, aduh, sampai kok ganteng men, ah mosok sih aku ganteng, enggak ah, misalnya gitu ya. Itu hanya, saya kira itulah akhlak yang harus kita tegakkan. Ya, jadi tentu saya juga mengingatkan diri kita semua, Rasulullah juga mengingatkan kepada umatnya, La tatruni kama atra an-nasara Isa ibn Maryam, kan gitu. Ya, janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam berlebihan sampai-sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Nah, jadi itu saja sebenarnya, tidak ada masalah dengan apa yang menurut pengalaman Cak Rahmat dua kali katanya saya tegur. Saya tidak menegur, itu hanya merespon, dan memang seharusnya begitulah saya merespon secara akhlak. Ya. Baik, yang kedua berkaitan dengan tadi hasil survei sementara Ma'ayah dengan 53 fakultas, ya. Dihubungkan dengan soal sistematika secara akademik. Quran itu mungkin kalau orang melihatnya dari tata cara penulisan karya ilmiah, mungkin Quran itu dianggap sistematikanya morat-marit. Ya. Kalau ditata secara ilmiah, barangkali Quran itu mestinya, kan Quran itu terdiri dari apa? Ada mengenai akidah, ada mengenai ibadah, ada mengenai alam semesta, ada mengenai kisah-kisah. Terus kemudian dibuat sistematika, yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang empat kisah-kisah. Ya jadi tidak menarik Al-Quran itu. Ya. Sebagaimana kita tidak tertarik juga untuk membaca karya ilmiah. Ya. Jadi Quran itu memang ditata sedemikian rupa. Misalnya kisah. Kisah itu sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Tapi dipencar-pencar di hampir sekian banyak surat. Ada kisah yang cuma satu kali disebut, tapi ada kisah tentang Nabi yang berkali-kali disebut diulang-ulang. Tentu itu ada tujuannya. Kisah Yusuf itu cuma satu kali dan utuh dalam satu surat panjang. Itu hanya isinya kisah Yusuf. Kata anak muda, lah maklum itu kisah cinta ya. Tapi kisah Nabi Musa misalnya, itu di berbagai surat ada. Kisah mengenai Bani Israel diulang-ulang. Ya, itu semua ada tujuannya. Ya. Ada kisah yang disampaikan secara utuh, ada yang hanya satu potongan, satu adegan, dicampur dengan adegan yang lain. Ya. Jadi itulah sistematika Al-Quran yang memang jelas berbeda dengan sistematika yang kita buat. Dan itu tidak bisa kita katakan bahwa itu sistematika yang morat-marit, tidak. Itu Al-Quran itu sistematis sekali, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan corak dari Al-Quran itu sendiri. Nah, saya kira ini yang tadi 53, kalau mau dibuat sistematika yang model ilmiahnya juga bisa. Mungkin 53 tadi dibagi menjadi fakultas-fakultas, setelah itu dibagi menjadi jurusan-jurusan, itu bisa saja. Ya. Jadi soal sistematika ini tentu relatif, ya sesuai dengan watak dari tulisan itu. Ya kalau cerita pendek ya tidak bisa dibuat sistematika seperti karya ilmiah. Ya, masing-masing punya sistematika sendiri. Itu saya kira hal yang pertama. Tadi saya ingin merespon soal tauhid, tapi sudah Pak Syekh Nur Samad Kamba menjelaskan secara panjang lebar dan sangat mendalam dan berat. Ya, jadi saya tidak berani masuk ke situ. Ya, saya kira sudah cukup dari beliau. Oleh karena itu saya mungkin satu lagi saja, karena ini juga sudah pagi ya, bukan sudah malam tapi sudah pagi. Ya. Tadi soal apa tadi? bukan satu image apa? Jadi bias ya. Sekarang begini, contoh dari Quran ini, saya ambil dari Quran. Kalau kita melihat buah-buahan atau kita disuguhi buah-buahan, kira-kira dalam pikiran kita kata perintahnya apa? Makanlah, kan gitu ya. Bahasa Arabnya apa? Makanlah. Kulu. Ya. Tapi Quran itu memberikan sesuatu yang berbeda. Ada perintah setelah diterangkan buah-buahan, itu ada yang kulu idza asmara. Ya. Jadi setelah diterangkan ada pohon-pohon buah-buahan, terus dikatakan kulu idza asmara, makanlah ketika dia sudah berbuah. Tapi ada ayat yang lain di surat yang sama An-Nisa, itu bukan kulu tapi unzuru. Ya. Unzuru, lihatlah. Jadi yang pertama kulu itu mungkin yang ada di benak semua orang, tapi Al-Quran juga mengatakan unzuru, pandanglah buah-buahan yang sudah matang itu. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Ya, lihatlah kepada pohon-pohon itu ketika dia berbuah dan pohon buahnya sudah masak. Itu bukan kulu tapi unzuru, lihatlah, pandanglah. Nah, jadi memang kita melihat sesuatu itu harus dari berbagai apa aspek, perspektif, ya, sehingga kita menemukan satu keutuhan dari suatu. Maka ada yang sifatnya jasmaniah, ada yang sifatnya rohaniah. Ya, saya kira itu satu hal yang ingin saya kaitkan juga dengan Al-Quran yang ternyata memberikan kepada kita pelajaran yang tidak habis-habisnya. Ya. Teman-teman sekalian, saya kira itu secara singkat yang dapat saya sampaikan. Karena masih grogi, saya suruh nyanyi tadi itu ya. Enggak pernah nyanyi, suruh nyanyi, jadi maka grogi ini. Ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suko, ini teman-teman dipandu. Kita next-nya tanya jawab aja ya. Jadi siapa tahu dari prasmanan di meja ini ada yang mau dinikmati lebih, ada yang mau diperdalam, ada ganjelan-ganjelan yang mau diklarifikasi, atau mau minta Pak Suko nyanyi juga boleh. Tapi sebelum ditodong, tak todong dhisik dan Bu. Monggo ke atas saja. Gimana Pak? Pak Suko. Monggo, yang mau nanya, kalau meminta saya nyanyi itu berarti Anda mendolimi saya. Ya Mas, butuh seker-seker sing ketoke sapa sing takok tak dongakne ndang rabi. Sing swayahe. Mas, kene sebelah kene Mas. Kanan. Bisa uku yo akeh to isu-isu. Kiri sih, moga Mas yang sini dulu. Wes muni rasah disebul isu-isu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Mbah Nun dan beserta para sesepuh yang ada di hadapan saya. Ada beberapa kegelisahan yang selama ini sering menjadi beban pikiran Mbah Nun. Yang mana di dalam Al-Quran itu katanya dulu waktu saya di pondok ada ayat yang sifatnya am, khos, terus mutasyabihat, muhkamah, dan banyak lagi yang lainnya. Dari sekian banyak ayat itu, Allah seakan-akan mengganggu kita dengan beberapa firman-Nya, atau karena keterbatasan ilmu saya. Dari sekian ayat yang dapat membingungkan saya, yang pertama adalah Allah sudah berfirman bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, dan bentuk itu baik secara jasmani maupun rohani. Dengan kebaikan bentuk yang diciptakan Allah secara rohani dan jasmani, Allah juga menyampaikan dalam ayat lain bahwa Allah itu mengatakan, berfirman, manusia itu merugi. Yang tidak merugi itu yang saling memberi nasihat dan kesabaran. Di ayat lain Allah juga berfirman bahwa Allah itu sangat membenci kepada